perbedaan antara syarat dengan rukun. Ada berapa? Indah. Man yaktub al-fawaid. Siapa yang menulis faedah? Lihat. Aina kitab. Allah musta'an. Man yaktubul hadith. Fawaid. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Al-farqul awal, perbedaan yang pertama, asyurut qabla al-ibadah wal-arkan takunu fiha, syarat itu dipenuhi sebelum ibadah. Adapun rukun itu adanya di dalam ibadah. Dan kedua-duanya harus terpenuhi. Kalau tidak, maka ibadah itu batil, rusak. Kemudian yang kedua, perbedaan. Asyartu atau asyurut takunu mustamirratan. Syarat itu keberadaannya harus ada terus-menerus sampai di penghujung ibadah. Jika terhenti, hilang syarat tadi, maka ibadahnya harus diulang. Apa contohnya? At-taharah, suci dari hadas. Asghar wa akbar, yang besar maupun yang kecil. Syarat suci untuk sholat ini terus menerus ada sampai salam. Wal arkan yantakilu. Adapun rukun itu berpindah-pindah dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, itu berbeda. Adapun rukun hanya harus terpenuhi pada setiap gerakan. Tetapi kalau syarat dari mulai takbir awal, takbiratul ihram, sampai salam. Kemudian yang ketiga, annal arkan tatarakkabu minha mahiyatus shalah. Rukun itu terbentuk darinya zat sholat. Dari mulai takbir, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, ila akhirihi. Ya, gerakan-gerakan sholat ini adalah rukun. Ya, sehingga sholat itu didominasi oleh rukun-rukunnya. Bikhilafi syurut, berbeda dengan syarat. Kalau syarat hanya sekali, itu pun di luar ibadah. Baik. Adapun sisi persamaan antara rukun dengan syarat, mata khala minha ahad atau wahid batala sholah atau batalatil ibadah. Persamaan antara syarat dengan rukun, jika salah satu dari keduanya tertiadakan, hilang, maka sama-sama membatalkan ibadah. Jadi kalau seseorang bersengaja masuk sholat tanpa takbiratul ihram, langsung sedekap kemudian baca al-fatihah, sholatnya batil. Ya, tidak dianggap. Harus diulang. Demikian juga apa? Seseorang yang sholat tanpa wudu, ya sholatnya batil. Harus diulang. Maka di sini kita nasihatkan kepada diri kita khususnya, kemudian kepada antum semua. Misal antum mengikuti sholat jamaah dan antum adalah seorang yang masbuk, ketinggalan, maka jangan buru-buru mengikuti gerakan imam sampai betul-betul antum, ya, anda semua yakin mengerjakan gerakan yang pertama, yaitu membuka sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru mengikuti gerakan apa? Imam. Terkadang saking ya semangatnya kita, lupa takbir, tiba-tiba langsung ikuti gerakan imam sujud saja, tanpa takbir. Ini dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Satu rukun dia tinggalkan. Satu rukun dia tinggalkan. Sementara rukun itu jika tidak ada dalam ibadah, maka ibadahnya batil. Karena rukun dalam sholat tidak bisa semata diganti dengan sujud sahwi. Ya, rukun jika tertinggal tidak semata diperbolehkan hanya dengan mengganti sujud sahwi. Tidak menutupinya. Harus diganti dengan apa? Sempurna. Ya, contoh misal kita lupa pada gerakan. Ini harokat ketiga, rekaat ketiga atau rekaat keempat. Ya. Kemudian kita mencukupkan dengan keraguan kita, dengan anggapan nanti diganti dengan sujud sahwi. Ini tidak boleh. Karena sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun. Sujud sahwi hanya bisa menggantikan yang wajib dan yang mustahab sunnah saja. Kalau misal dia menggantikan, dia terlewatkan satu rukun, berapa gerakan yang dia hilangkan? Misalkan satu harokat dia tidak berdiri. Ya. Berapa rukun yang ditinggalkan? Mulai al-fatihahnya, rukuknya, sujudnya. Ya, berapa rukun yang dia tinggalkan? Jadi ketika seseorang ragu dengan rokaat yang ketiga atau yang keempat, maka dibangun di atas bilangan yang terkecil. Itu yang yakin. Dia naik lagi. Tidak boleh dia mencukupkan kemudian rokaat yang terbanyak. Kenapa? Itu yang diragukan. Sementara dalam kaidah kita, dalam kaidah agama kita, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa berpindah hanya karena keraguan. Ini tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam dunia, muamalah dunia kita. Jadi jangan berpindah dari yang yakin menuju yang ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan berpindah kepada yang yakin. Baik. Ini rukun. Qala muallif rahimahullahu taala wa fihi masaila. Wa fihi masailu. Dan di dalam bab yang keempat ini kata beliau ada beberapa masalah. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama fi adadi shalawatil maktubah. Pada hitungan sholat yang diwajibkan. Adadu sholawatil maktubati khamsun. Kayaknya sudah, tapi tidak apa-apa. Wahiyal fajru wa dhuhru, wal asru wal maghribu wal isya. Bilangan sholat yang diwajibkan itu lima. Bilangan sholat yang diwajibkan kepada sang hamba dari Rabbnya itu lima, yaitu fajar, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa hiya mujma'un 'alaiha. Ini yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan ijma' tidak akan terjadi kecuali mustanadun bil adillah, berdasar dengan dalil. Jadi kapan ada ijma', di situ ada dalil. Wa qad dalla 'ala dhalika hadits Thalhah ibn Ubaidillah anna a'rabiyyan qala. Dan yang menunjukkan atas hal ini adalah hadis yang datang dari sahabat Thalhah ibn Ubaidillah. Ada seorang A'rabi, orang Badui. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, madza furidu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan atasku dari sholat yang jika ditinggalkan berdosa. Ini makna fardun. Qala khamsu salawatin fil yaumi wal lailah al hadits. 5 kali salat sehari semalam. Ila akhiril hadits, sampai selesainya hadis ini. Karena beliau hanya mengambil syahid dari dalil perkara ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-11. Di dalam ta'liq tidak disebutkan sahih rawahu Muslim. Kenapa? Karena ulama hadis sepakat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim itu mujma' ala sihhatiha. Disepakati tentang keabsahannya. Jadi tidak akan kita dapati dalam ta'liq-ta'liq kitab kalau hadis tadi dikeluarkan oleh Bukhari Muslim sebelumnya dikatakan sahih rawahu Al-Bukhari, tidak ada. Beda dengan yang lainnya dari kitab-kitab apa? Kutubus Sittah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya itu biasanya disertakan hukum hadis sahih rawahu Abu Dawud, hasan rawahu Baihaqi ila akhirih. Tetapi kalau hadis tadi dikeluarkan oleh Muslim, Bukhari wa Muslim, tidak ada kalimat sahih. Kenapa? Sudah disepakati tentang kesahihannya. Baik. Wa haditsu Anas radhiyallahu taala anhu fi qissati rajul min ahli al-Badiyah. Demikian pula yang kedua tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Ibni Malik tentang kisah seorang laki-laki dari penduduk Badui. Wa qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa za'ama rasuluk anna alaina khamsu salawatin fi yaumina wa lailatina. Qala sallallahu alaihi wasallam, sadaq. Al hadis. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam, hadis ini panjang, mengutus salah satu dari sahabat radhiyallahu taala anhum menuju perkampungan Badui, dan utusan ini menyampaikan kepada mereka perkara-perkara yang wajib, diantaranya adalah sholat. Maka salah satu dari Badui ini menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan mengatakan, telah datang kepada kami seseorang yang mengaku utusanmu, mengatakan bahwasanya wajib bagi kami untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Maksud Badui ini ingin mempertegas apakah itu betul. Maka Rasul mengatakan sadaq, betul. Bagi kalian diwajibkan di dalam Islam ini untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini hadis yang kedua. Jadi bagi siapa dari kalangan kaum muslimin yang dia bermudah-mudah tidak melakukan sholat, dan ini sangat banyak dan masih banyak, ya, kita merasa kasihan dengan mereka karena berbagai macam faktor yang sangat banyak. Faktor yang pertama karena al-jahlu, bodohnya mereka. Yang kedua, lingkungan. Ya, mereka hidup di lingkungan orang-orang yang jahil dengan agama, sehingga mereka hidup di atas kebodohan mereka dengan syariat Islam. Dan masih banyak yang lain. Maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan, terutama bagi keluarga, tetangga kita, jika kita hidup di perkampungan yang di situ kaum muslimin ala jahlin, di atas kebodohan dengan agama, maka contohkan. Karena bentuk mengajarkan kepada manusia itu tidak harus dengan ucapan, tidak harus dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Kita ajarkan mereka dengan perbuatan kita. Misal setiap sholat 5 waktu kita hadir di masjid. Karena walhamdulillah sebodoh-bodohnya kaum muslimin, ya, mereka pasti punya masjid di desa-desa mereka. Setiap 5 waktu kita datang, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya terus. mengumandangkan azan di sana. Jangan hanya mengatakan saya ini tinggal di desa, ada masjid, tapi kok gak pernah ada azan ya. Ya kamu yang azan. Ya contohkan kepada mereka, jangan-jangan mereka gak tahu, tahunya mereka sholat wajib itu maghrib dan isya. Karena yang ma'ruf di perkampungan itu penuhnya, itu pun kalau penuh, sholat itu ya kalau maghrib dan isya. Jangan cuma ngomong itu benar-benar ini bodoh semua. Ya kamu yang ngajari mereka, jangan cuma ngomongi kamu gak ke masjid. Loh saya kan musafir, na'am kamu musafir, tapi dalam hal ini kamu tahu. Kamu seorang da'i. Walaupun kamu belum punya ilmu yang banyak, tapi dalam hal ini kamu tahu. Sholat itu wajib bagi mereka. Ajarkan ke masjid, azan. Jangan cuma bengong di rumah, kok gak azan-azan ya. Masyarakat ini betul-betul bodoh ini. Ini salah yang seperti itu. Ya. Engkau ke masjid, engkau azan. Selama engkau di situ, itu baik. Ini sebagai bentuk apa? Ta'lim. Kita ngajari mereka. Karena seseorang itu terkadang mereka mendapatkan sesuatu itu bukan karena dibilangi, tetapi apa? Karena sering melihat. Karena sering melihat, sehingga mereka meyakini hal ini itu sesuatu yang harus. Baik. Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana cara memasukkan dakwah ini kepada masyarakat. Tidak harus kita dengan ucapan, tidak harus kita dengan hadis dalil, ya, tidak harus kita datangi satu persatu. Qala Rasulullah inna sholata ila akhir, pakai ayat, enggak paham mereka. Kelamaan mereka butuh siapa sih yang dicontoh. Ya, sehingga dengan contoh tadi secara otomatis kita sudah ngajari mereka. Dan ini memang berat. Menjadi teladan, figur, itu berat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Dan itu adalah di antara faktor terbesar pendidikan kita bisa masuk ke masyarakat. Ketika dibiasakan. Karena masyarakat itu bagaimana kebiasaan. Baik. Bahkan sampai mass media yang ada, televisi, ya, majalah-majalah, dan apa yang ya mereka suguhkan sebenarnya itu adalah pendidikan yang secara tidak sadar telah merubah pribadi, watak, dan karakter mereka. Tidak ada televisi saat anak-anak kaum muslimin melihat ngomong, "Wih, kalian seperti saya ya." Tidak ada. Mereka cuma digelarkan situ sinetron, film, tiba-tiba anaknya keluar rumah sudah minta baju yang itu. Tiba-tiba anak kita yang kecil karena habis nonton Upin Ipin ngomongnya kayak Upin Ipin tadi. Padahal Upin Ipin gak pernah ngomong, kamu nanti kalau ngomong kayak saya ya enggak. Tapi mereka ngikut-ngikut. Kenapa? Pandangan tadi. Baik. Jadi pengajaran itu majalnya luas. Sangat banyak. Dan tak terhingga. Dan orang-orang kafir sangat paham bagaimana cara mendidik manusia. Karena sifat mereka yang pembosan, sifat mereka yang pemalas, cukup disuguhi tontonan saja. Enak, sambil bermalas-malasan melihat. Secara tidak langsung sudah terbentuk di sini. Ya, terbentuk karakternya, akhlaknya. Sampai yang kemarin, yang terjadi di Bekasi, yang ditangkap oleh, alhamdulillah, Bapak aparat kita kepolisian, yang dikenal dengan bom pengantin kemarin, ya, bom Presto, ya, itu jangan disangka pelakunya si siapa itu yang perempuan itu sudah lama ngaji, enggak, baru kemarin, setahun yang lalu. Apakah dia itu duduk seperti kita ngaji-ngaji, enggak, juga cuma membaca. Ya, di mass media, status-status jihadi sekian dan sekian terbentuk karakternya. Padahal ketika dia baca, ya, mas media tadi gak mengatakan kamu harus kayak saya ya, kamu harus seperti ini, enggak. Itulah pendidikan yang sekarang sudah dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Maka berhati-hati dari mas media. Jangan bermudah-mudah cari ilmu dari internet. Wah, saya emang gak perlulah hadir di masjid, saya mah cukup buka Google, wah ini baca, wah saya sudah punya ilmu. Rusak, sesat. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa menyimpulkan dengan sebuah kebenaran kecuali dia ilmu, berilmu. Dan kita ketika membaca mass media tadi, Google atau apa, semua berita-berita yang di situ, kesimpulan-kesimpulan yang kita simpulkan sesuai dengan kadar ilmu kita. Kita orang bodoh, otak kita akan disetting oleh media tadi. Seperti si perempuan ini, dulunya polos seorang TKI, yang baca-baca status, baca internet, dia simpulkan sendiri, akhirnya dia ikut apa? Kelompok teroris. Dan bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk sesuatu yang sesat. Apa enggak bahaya? Bahaya sekali. Jadi orang yang membanggakan diri, ngambil ilmu hanya dengan duduk di internet, baca, ya sebenarnya dia itu sedang sesat tapi enggak sadar. Baik. Sampai iklan-iklan yang dipajang-pajang seperti itu adalah media taklim. Ya, media taklim. Berapa banyak dari ucapan-ucapan iklan tadi kita saksikan keluar dari lisan-lisan kaum muslimin. Mulai dari gaya bahasa yang sedikit lucu. Ya, mulai dari apa tata bahasa yang disetting sudah seperti mereka. Kita tidak sadar sampai kita pun kadang-kadang ikut-ikutan. Perhatikan. Dan dahsyat sekali seperti ini fitnah di akhir zaman. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri kita dengan belajar di hadapan seorang alim, tentunya alim yang jelas istiqomahnya, jelas silsilahnya, sangat berbahaya. Baik. Itu di antara apa? Cara dalam kita berdakwah kepada masyarakat. Dengan keadaan kita, dengan tingkah laku kita, dicontohkan di hadapan mereka. Dan ini banyak berhasil daripada kita berdakwah dengan cara seperti ini. Paling minggu ini yang hadir antum lagi, minggu depan ya antum lagi yang hadir. Ya. Yang baru paling satu, minggu depan udah enggak hadir, yang hadir ini lagi. Yang hadir itu lagi. Kapan ke masyarakatnya? Ya bukan berarti kita merendahkan. Justru kita istiqomah di atas majelis ilmu. Bagus kenapa? Karena antum nanti calon. Untuk berdakwah kepada mereka. Sehingga kalau antum bisa bersabar. Itu adalah perkara yang sangat bagus. Kenapa? Karena seorang figur itu lebih dituntut untuk memiliki ilmu dari orang yang jahil. Maka dikatakan oleh para ulama al-alim yahtaju ilal ilmi minal jahil. Orang alim itu justru lebih membutuhkan ilmu dari orang bodoh. Loh kenapa? Harusnya kan yang bodoh yang butuh ilmu. Kalau yang alim kan sudah belajar. Kenapa harus lebih terus memperdalam ilmunya? Karena dia adalah tempat apa marja. Akan ditanya. Ya, akan dilihat. Akan dipinta. Beda dengan orang jahil. Dia gak akan ditanya. Dia gak akan dilihat. Sehingga kalau kita ma'ruf di mungkin di komunitas desa kita dipandang sebagai orang yang tahu agama, harus terus menuntut ilmu. Menyabarkan diri dengan ilmu. Kenapa? Karena akan ditanya, akan dijadikan rujukan. Ini kenapa kata para ulama mengatakan al-alim ahwaju ilal ilmi minal jahil. Seorang alim itu lebih membutuhkan ilmu dari orang yang jahil. Baik. Selesai. Itu masalah yang pertama tentang hitungan sholawat, ya sholat lima waktu, yaitu lima. Sebagian ada yang menambahkan enam, tapi ini binisbah saja. Binisbah. Hanya disandarkan kepada person tertentu. Apa contohnya? Jika ada seseorang yang bernazar, jika saya sembuh, saya pengen sholat dua rakaat. Dua rakaat binisbat kepada dia, disandarkan kepada dia, hukumnya wajib. Tidak boleh tidak dengan nazarnya. Sebagian mengatakan para ulama ditambahkan jika orang bernazar untuk sholat, maka sholatnya ini wajib bagi dia. Qala rahimahullah al-mas'alatu al-thaniyah. Ala man tajib. Masalah yang kedua. Sholat itu wajib bagi siapa? Ini yang terpenting. Lagi-lagi kalau kita membicarakan ya aktsariyatul muslimin, keumuman kaum muslimin, mayoritasnya prihatin. Karena dulu kita bagian dari mereka. Kita adalah bagian dari mereka. Berapa banyak orang yang bermudah-mudah sholat, menganggap sholat itu sesuatu yang gampang, sesuatu yang kalau waktu luang. Ya, sehingga sholat ini gak perlulah dipelajari. Buat apa sih belajar sholat? Toh di SD juga sudah belajar. Gampang, sholat mah 5 menit juga tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Apa lagi yang dipelajari? Sholat gitu-gitu aja. Ya. Ternyata kalau kita mau menguak tentang sholat, setahun kita belajar belum selesai itu. Pelajaran tentang sholat. Seorang itu kalau semakin tahu sesuatu hal, dia akan semakin pengin mendalaminya dan ternyata luas sekali. Ini baru bab sholat. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam sholat. Baik. Kepada siapa sholat ini diwajibkan? Tajibu alal muslim. Yang pertama kepada seorang muslim atau muslimah. Kafir? Tidak. Karena kafir tidak diperintahkan sholat. Loh kenapa? Ya karena dia kafir. Dia diperintahkan pertama kali untuk Islam, baru kemudian sholat. Islam dulu, kemudian baru sholat. Kemudian syarat yang kedua, al-baligh atau balighah. Sudah mencapai usia baligh. Laki-laki atau perempuan. Kalau belum, belum wajib. Tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mendidik di atas sholat. Dibiasakan anak itu sholat semenjak kecil. Supaya menjadi kebiasaannya. Sesuatu itu kalau biasa ringan. Kalau belum biasa berat. Jadi kalau seseorang membiasakan diri untuk ibadah, ringan ibadah itu. Kalau belum, berat. Seperti contoh, ya, seorang yang terbiasa jalan kaki. Mungkin mbah-mbah kita yang di kampung-kampung terbiasa mereka jalan kaki dari sawah ke rumah. Ya. Berangkatnya mereka jalan kaki, tangan kosong, pulangnya membawa apa? Pakan sapi atau kambing. Ringan bagi mereka, santai. Kalau enggak ke sawah malah sakit. Ya. Maka enggak betah mereka hidup di kota kayak gini. Bengong, duduk, makan, ngopi. Ya. Tidak betah mereka. Sudah terbentuk jiwanya itu untuk seperti itu, beraktivitas. Tidak betah mereka seminggu di kota, tidak betah. Itu kayak setahun. Pengen pulang, pengen pulang, pengen pulang. Kenapa sudah terbentuk dirinya untuk seperti itu? Beda kalau kita yang terbiasa hidup di kota. Ya, 100 meter aja. Yang punya mobil, pakai mobil. Yang punya motor, pakai motor. Yang tidak punya motor, ngojek. 100 meter itu. Itu pandangan dia sudah 10 kilo itu 100 meter. Kenapa tidak biasa jalan? Demikian juga anak-anak kita. Kalau kita biasakan semenjak kecil, sholat itu ringan bagi mereka. Tetapi kalau gede baru kenal sholat, berat. Ini kita rasakan. Demikian juga jiwa kita. Kalau kita tidak biasakan untuk ibadah, berat ibadah itu. Tapi kalau sudah kita biasakan dan harus kita paksa, nanti lama-lama biasa. Kalau para ulama membuat sebuah syair, mali mayitin jurhin ilamu. Mayit itu, orang mati, mayit itu. Kalau sudah mati, tidak punya nyawa, kamu lukai dengan apapun, dia tidak akan sakit. Kenapa sudah mati? Tubuhnya sudah tidak kerasa lagi. Itulah perumpamaan seseorang yang sudah membiasakan sesuatu, maka sesuatu tadi akan terasa ringan bagi dia. Ya, seperti gampangnya secara aktual, antum ini semuanya pekerja PT ya, mayoritasnya. Suruh berjualan tidak mau, berat. Demikian juga orang yang sudah biasa jualan, santai, kadang tiduran, suruh di PT kerja terus tidak kuat ya, tidak biasa, dan bahkan tidak kerasan. Di dalam rumah terus seperti kata dalam tempurung tidak tahu dunia. Yang dicari cuma waktu tengtong istirahat makan siang, tengtong pulang, tidur, mandi, besok berangkat lagi, tengtong makan siang, tengtong pulang. Iya kan? Apalagi ini tahun baru, yang ditunggu juga itu. Seakan-akan kayak ayam dikurung. Ya, pakai apa, kurungan ayam itu. Nunggu kapan dikeluarin? Kalau sudah keluar, kalau ayam jantan, wah dia akan nabrak setiap ayam yang di depannya. Yang betina ditabrak, yang jantan ditabrak sama dia. Sakit pengen keluar. Terbiasa dikungkung. Jadi orang itu bagaimana membiasakan diri. Dan tidak ada sebuah kebiasaan yang paling bagus kecuali ibadah. Baik. Dibiasakan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, akil, berakal. Dalam artian dia tidak majnun, tidak gila, tidak stres. Karena kalau orang yang gila, stres, rufiat kolam, diangkat pena, enggak dicatat. Sampai pada hukuman dunia, itu kalau orang gila dibebaskan. Jadi banyak orang yang bunuh pura-pura gila. Biar enggak dihukum. Di syariat juga sama. Diangkat rufi al-qalam anil majnun hatta yufi. Diangkat pena ini dari orang yang gila sampai dia saja. Ghairu haid wan nufasa. Kalau khusus untuk wanita, dia tidak dalam keadaan haid, masa-masa ya, haidnya, demikian pula masa-masa nifas. Wa yu'maru biha as-sabiyyu idza balagha sab'a sinin wa yudrabu 'alayha li'asr. Dan anak jika dia sudah mencapai usia 7 tahun, biasanya anak itu kalau sudah mencapai usia 7 tahun, itu sudah mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Anak ini sudah tahu dia sedang apa. Kalaupun diperintah untuk beli sesuatu, bisa. Itu mudahnya. Tolong belikan api misalkan korek api. Ya, dia akan datang ke toko beli korek api, selesai pulang. Itu artinya sudah mumayyiz. Beda kalau anak yang belum mumayyiz, kita suruh beli korek api, pulangnya bawa permen. Api asik, saya punya permen. Padahal disuruh apa tadi? Beli korek api. Berarti artinya dia belum mumayyiz. Nah, anak kalau sudah seperti ini sifatnya, sudah tahu apa yang dia perbuat, sudah tahu dia sedang apa, artinya dia mumayyiz, perintahkan sholat. Dibiasakan semenjak kecil. Supaya nanti dewasanya sholat itu enggak menyakiti dia. Enggak mengganggu dia. Karena beda, anak-anak yang dari kecilnya tidak dibiasakan sholat sampai SD, SMP, SMA. Ya, enggak biasa sholat. Ketika disuruh sholat, sholat ini menyakiti mereka. Berat sekali mereka sholat. Saatnya harus main di jalanan sedang asik adzan. Aduh, berat sekali. Ya. Kalaupun mengerjakan harus sakit itu rasanya. Kenapa harus meninggalkan dulu aktivitasnya? Beda kalau sudah terbiasa sholat. Ya, adzan langsung lari. Tidak merasa tersakiti, terbiasa. Ini batasan. Usia 7 tahun diperintah untuk apa? Sholat. Kenapa? Di usia ini anak sudah mumayyiz, paham. Dan dipukul ketika usia 10. Kapan? Ketika dia meninggalkan sholat. Tidak mau sholat. Boleh dipukul. Usia ini. Pukulan-pukulan yang tidak menyakiti. Seperti telapak tangan. Atau di pantatnya sebagai pukulan pendidikan. Kalau di kita khusus, boleh. Li hadis, karena hadis rufi al-qalam an thalathah, terangkat pena dari 3 orang. Di antaranya adalah wa dzakara minha wa an-sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia dewasa. Ihtilam itu mimpi basah. Atau baligh, kata lain dari baligh. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Perintahkan anak-anak kalian sholat di saat usianya 7 tahun. Pukullah mereka untuk sholat di saat usianya 10 tahun. Dan pisahkan mereka di ranjang-ranjang mereka. Baik. 10 tahun itu usia yang mereka sudah mampu menahan sakit. Usia yang sudah semakin matang, paham ketika dipukul untuk apa. Beda kalau anak kita masih kecil. Ya, suruh sholat, misalkan masih usia 5 tahun, 4 tahun kita pukul. Dia nangis. Oh, dia belum paham kok. Taunya apa? Ini abi, nakal. Saya dipukul. Padahal dia yang salah, tapi dia gak ngerasa salah. Kenapa belum sampai akalnya ke situ? Jadi didik anak pun perhatikan usianya. Kita tidak main marah, kita tidak main jengkel, tidak main pukul. Sementara anak kita sebenarnya belum paham dia. Akhirnya malah apa? Salah paham anak kita nanti. Beda kalau usia sudah sampai 10 tahun. Itu sudah paham dia dipukul untuk apa. Karena apa? Dia melanggar perintah, apa suruh sholat tidak mau. Tapi kalau di usia di bawah itu, kadang dia masih belum paham walaupun kita pukul. Sehingga apa yang ada malah justru apa sakit hatinya. Padahal posisi dia itu sebenarnya salah, kita yang benar. Tetapi apa? Dari sisi yang lain kita yang salah. Apa belum sampai sudah kita haruskan. Ini juga penting buat kita sebagai orang tua memperhatikan umur mereka ketika mendidik sesuatu. Maka di sini di usia 10 tahun, ya Rasulullah perintahkan untuk dipukul dia dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kenapa? Dari sisi jasa sudah mampu untuk menahan rasa sakit. Ya, dari sisi pikiran sudah paham dia menyelisihi yang salah. Lah kalau anak masih kecil ketika kita perintah, kemudian dia tidak mau mengerjakan, dia belum merasa kalau dia menyelisihi. Ya. Sehingga kata Rasul tidak boleh dipukul saat itu. Masya Allah, ini hikmah dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Misteri yang dibawa itu sangat banyak kandungannya. Dan ini termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau diberikan salah satu mukjizat Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Bisa meringkas permasalahan yang banyak menjadi satu kata dan dua kata. Seperti kaidah-kaidah yang sangat banyak yang kita kenal. Itu sebagian besarnya diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Satu kaidah semuanya masuk. Kalau kita mau ngomong satu, itu ngomong banyak dulu baru itu maksudnya. Beda dengan Nabi. Mau ngomong yang sangat banyak itu cuma satu kata, step. Simple. Yang wajar wong kita enggak diberikan mukjizat Jawami'ul Kalim. Kita mau ngomong satu kalimat, bingung di hadapan kita itu. Apa maksudnya? Ya, tentunya beda ya. Beda keadaan kita dengan beliau. Jauh berbeda. Beliau seorang yang diberikan wahyu. Kita seorang yang terkadang meninggalkan wahyu. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan di tempat tidur mereka. Jadi pisah tempat tidur ini bukan berarti kita bikin kamar sendiri-sendiri ya. Anak yang perempuan kamarnya sebelah sana, yang laki-laki sebelah sana, yang kecil laki-laki di sebelah sana, habis rumah kita. Anak kita 10 misalkan. Ya rumah kita cuma 60 meter perumahan. Kita mau tidur di mana? Hah? Gelar tikar di jalan. Maksudnya bukan kita suruh bikin kamar sendiri-sendiri, enggak. Karena khitabnya pun madhajj, tempat tidur. Kita bisa bikin tempat tidur bertingkat. Ya, bisa walaupun satu kamar. Ya, kecuali kalau betul sudah dewasa, laki-laki dan perempuan, mungkin yang perempuan kita pisahkan di kamar satunya, tempat tidurnya di rak, ya di tingkat, kemudian yang laki-laki tempat pisahkan di tempat apa di kamar yang lain dengan tempat tidur yang bertingkat tadi. Tidak masalah, karena yang dikitab di sinilah madhajj, tempat tidur, bukan kamar. Karena sebagian yang bertanya apakah ini maksud kamar? Bagaimana Ustaz kalau anak kita 5? Ya, kita tinggal dibetakan misalkan. Karena kita jangan mikir yang rumahnya besar. Ya, karena Islam itu mikirkan yang kaya, mikirkan yang miskin. Semuanya dapat maslahat. Kalau kita rumahnya misalkan 200 meter sendirian, istri cuma satu, anak cuma satu, bebas. Ya. Cuma kalau kita anak banyak, tinggalnya dibetakan. Anak kita 5 misalkan. Ruwet kita ngaturnya. Jadi yang dimaksud di sini bukan kita suruh bikin kamar, wallahu ta'ala alam, tapi apa, suruh memisahkan ranjangnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, fi syurutiha. Sekarang syarat-syarat salat. Syarat itu punya definisi. Sebagian para ulama, saya ingat anak definisinya, nanti kalau salah bisa diingatkan. Maka namin wujudihi wujudun wala adam. Wa min adamihi ya adamun wala wujud. Jadi syarat itu ketika ada tidak dituntut adanya sesuatu atau tidak ada. Itu syarat. Dan tidak adanya syarat menuntut tidak adanya sesuatu ya ibadah. Jadi syarat, contoh sekarang suci. Kalau kita dalam keadaan suci, tidak dituntut untuk sholat, maupun tidak sholat. Tidak apa-apa, kita suci walaupun tidak sholat. Tetapi kalau kita ingin sholat, tidak ada syarat, maka ibadahnya tidak boleh. Itu definisi syarat. Ini faedah ya, kita dapatkan di Kitabul Faraid. Kitab yang membahas seputar waris. Di situ disebutkan apa definisi syarat, definisi rukun itu apa, definisi wajib itu apa, seperti itu. Jadi sesuatu yang jika ada tidak menuntut ibadah itu ada atau tidak ada. Tapi jika tidak ada maka menuntut ibadah tadi tidak ada juga. Ini bedanya. Adanya tidak menuntut sesuatu yang ada, tidak adanya menuntut sesuatu yang ada, harus tidak ada. Nah, itu enggak usah dipikirkan. Itu cuma faedah. Ya gini ilmu yang kadang-kadang namanya ilmu kalam kayak gini, ilmu definisi. Kadang ruwet definisi itu. Ya taunya langsung praktek saja. Syarat atau praktek langsung suci, itu kalau kita ada, maka silakan sholat, silakan enggak sholat. Enggak apa-apa. Enggak harus ketika kita wudu, habis wudu langsung sholat. Siapa yang mengharuskan? Nah sekarang kalau kita nggak punya apa kesucian, boleh nggak sholat? Nggak boleh sholat. Jadi orang yang suka mendefinisikan sesuatu itu identik dengan kalam, ahlul kalam. Jadi sukanya membuat apa sesuatu yang jelimet. Yang akhirnya mereka bingung sendiri mana. Apalagi kita, wong mereka aja bingung. Wa syurutuha tis'atun. Syarat sholat ada 9. Yang pertama al-awwalu al-islamu. Fala tasihu min kafir libutlani amalihi. Gak sah dari orang kafir karena batalnya amalan mereka. Jadi disuruh untuk syahadat terpisah. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu disunahkan mandi. Habis mandi perintah untuk sholat ketika sudah masuk usia duhur. Apa sudah masuk apa waktu duhur. Diajarkan sholat nanti 4 rakaat. Kamu makmum saja ikuti gerakan imam. Diperintahkan saat itu. Itu kalau kafir. Jadi syahadatnya terpisah. Syahadat dulu. Kemudian disunahkan dia untuk mandi. Kemudian kalau sudah sampai nanti waktu duhur. Disuruh saja kamu ikut jamaah saja. Apa yang dilakukan di masjid nanti sesuai dengan imam kamu ikuti segerakannya. Itu perintah. Terus ada pertanyaan, bukankah di sholat itu ada syahadat? Iya kan? At-tahiyat. Kalau orang kafir pengin sholat, bukankah otomatis nanti dia Islam karena dalam sholat itu ada syahadatnya? Maka jawabannya tidak. Karena syahadat yang diinginkan di sini adalah syahadat yang mustaqillah, yang terpisah. Walaupun di sholat itu dia sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ketika di at-tahiyat, tasyahud, itu tidak ya mempengaruhi posisi dia dari kekafirannya. Jadi tetap orang kafir yang dia ingin sholat tidak mencukupkan syahadat yang dia baca dalam sholat. Kalaupun qadarullah kafirnya ini paham dengan tasahud. Nah, sekarang ada orang kafir yang paham surat Al-Maidah ayat 51 segala kok. Jangan kalian remehkan mereka. Ya, paham tafsirnya, paham asbabun nuzulnya. Ya. Jangan sampai kita tidak paham surat Al-Maidah ayat 51. Jangan-jangan kita tidak tahu ini. Lagi guncang Indonesia ayat ya, 51 dari surat Al-Maidah, kita tidak paham apa sih? Ya dilihat Al-Quran. Baca lagi Al-Quran artinya apa. Orang kafir. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Ini syarat semuanya diperuntukkan di luar sholat. Jadi di luar sholat semuanya harus terpenuhi. Akal. Fala tasih min majnun li'adami taklifihi. Tidak sah dari orang yang gila, hilang ingatan, karena tidak ada pembebanan bagi mereka. Orang gila enggak dibebani apa-apa. Yang ketiga, al-buluk, mencapai usia balig. Fala tajibu 'ala sabi hatta yabluq, walakin yu'mar biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'asrin. Li haditsi muru auladakum bis-salati li sab'in al-hadits. Tidak wajib bagi si bayi sampai balig, tetapi diperintah untuk sholat di saat usianya 7 tahun dan dipukul di saat usianya 10 tahun kalau tidak mau mengerjakan, karena hadis yang berlalu. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah, suci dari dua hadas, besar dan kecil. Hadas dan najis itu beda. Kalau hadas itu ringkasnya keadaan seseorang yang tidak punya wudu, itu hadas. Jadi kalau kita mengatakan saya sedang hadas, maksudnya apa? Saya sedang tidak punya wudu atau saya sedang tidak dalam keadaan suci, itu hadas. Kalau najis, najis itu perkara-perkara yang khusus dalilnya, seperti bangkai, air liur anjing, kotoran manusia dan lain sebagainya, itu namanya najis. Itu najis. Kalau hadat itu keadaan seseorang yang tidak punya suci. Itu beda antara hadat dengan apa? Najis. Syarat yang keempat, suci seorang hamba dari dua hadat kecil atau besar. Dengan catatan ma'al kudroh, mampu. Mampu untuk bersuci. Kalau tidak mampu, maka hukumnya darurat. Boleh sholat tanpa bersuci. Darurat kok. Kalau tidak darurat, ya tidak boleh. Ya, contoh misal kita di penjara, ya, sehari semalam, tangan kita diikat, kita tidak punya wudhu, tayamum juga tidak bisa. Apakah kita sholat atau kita tidak sholat? Maka jawabannya sholat. Terus bersucinya bagaimana? Bagaimana? Niatkan dalam hati. Ini kalau darurat. Tapi kalau tidak, ya tetap harus berwudhu atau tayamum penggantinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li hadis Abdullah ibn Umar, la yaqbalullahu salata bi ghairi tahur. Tidak akan diterima sebuah salat tanpa ada kesucian. Kalau hadasnya kecil, cukup dengan wudu. Kalau hadasnya besar, harus mandi. Hadas besar itu ada tiga. Junub, haid, dan nifas. Junub dengan segala bentuk dan keadaannya. Kemudian haid bagi wanita. Dan nifas juga bagi wanita. Junub ini apa? Junub ini adalah istilah yang dipakai oleh ahlul fikih untuk mengistilahkan keluarnya air mani dari seorang hamba. Rijalan wanisa, baik laki-laki maupun wanita. dengan cara apa saja, baik dengan bermimpi atau terjaga. Itu dia sedang janabah dan harus mandi. Artinya dia sedang hadas besar. Wudu tidak cukup. Harus mandi. Kecuali jika tidak memungkinkan mandi. Contoh dia sakit yang parah atau tidak ada air. Maka cukup tayamum. Cukup apa? Tayamum. Kemudian setelah dia sehat, sakitnya sembuh, maka dia mandi. Jadi tayamum di sini tidak mengangkat hadas dia, tapi sekedar untuk menggantikan posisi bersuci. Jadi kalau misalkan kita junub, kemudian kita sakit, dirawat di rumah sakit, tidak bisa mandi, karena kalau mandi tambah kritis, akan mengakibatkan kepada kebinasaan dia, cukup tayamum. Ya, ketika sudah sehat keluar rumah sakit mandi. Ya, jadi tidak boleh cuma tayamum saja. Sementara dia sudah sehat harus mandi, mandi besar, ya, dari keadaan dia sebelumnya. Jadi tayamum tidak bisa mengangkat. Jadi, tayamum di sini ya dalam artian cuma pengganti saja. Jadi kalau dia sudah sehat keadaan sudah memungkinkan untuk mandi, mandi. Walaupun sudah seminggu, na'am, walaupun sudah seminggu. Baik. Jadi tetap mandi. Kemudian yang kelima, dukhulul waqti lisholati al-mu'aqqatah. Masuknya waktu pada sholat-sholat yang diberikan waktu. Seperti sholat lima waktu. Ini syarat juga. Jadi tidak boleh sholat sebelum masuk. Kalau sudah terlanjur sholat, diulangi. Liqaulihi ta'ala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terbukti wajib bagi kaum mukminin sebagai kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya, itu semuanya sudah ditentukan waktu-waktunya. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Wali hadithi Jibril hina amma an-nabiyu sallallahu alaihi wasallama bis sholawatil khamas. Hadith Jibril ketika Nabi menjadi imam pada sholat-sholat lima waktu. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, ma baina hadainil waqtain waqtun. Apa yang di antara dua waktu ini ada waktu. Apa maksudnya? Antara zuhur dan asar, antara dua waktu ini, di tengah-tengahnya adalah waktu. Maksudnya apa? Boleh kita untuk sholat. Jadi, walaupun kita tertinggal dari waktu utama, tepat waktu, bersama imam, rawatib, tetap kita sholat. Kenapa? Karena waktu sholat itu di antara dua waktu ini adalah waktu. Jadi waktu duhur dari waktu awal sampai mendekati asar, ini waktunya. Asar dari waktu awal sampai mendekati maghrib, itu waktu-waktunya, ini maksudnya. Jadi antara dua waktu ini waktu untuk sholat. Fala tasihu sholatu qabla dukhuli waktiha, wala budda khurujuhu illa li'udrin, wala ba'da khurujihi illa li'udrin. Tidak sah sholat sebelum masuk waktunya, tidak pula sholat sebelum masuk waktunya, setelah masuk waktunya, artinya sudah keluar, kecuali udur. Apa contoh udur-udur itu? Di saat kita sedang safar, kita takdimkan, kita majukan sholat asar di sholat duhur. Artinya apa? Kita sholat asar sebelum masuk waktu asar, boleh atau tidak? Boleh ketika dijamak. Ini artinya apa? Ada udzur. Kalau enggak ada udzur enggak boleh. Atau kita akhirkan waktu zuhur di asar. Kita zuhur enggak sholat, nanti kita jamak takhir di asar. Artinya waktu sholat zuhur enggak keluar. Kita sholatnya di waktu asar. Ini boleh. Kapan? Kalau ada udzur. Apa di antara udzurnya? Sakit atau safar. Mudah-mudahan antum semuanya paham sholat, tata cara sholat dalam safar. Bagaimana? Supaya kita tidak terlalu ya pusing mikirin sholat. Karena dalam masalah safar ini ternyata banyak sekali yang belum paham. Kalau kita dulu jujur, ya kalau sholat mau safar itu nanti kita kumpulkan di Isya. Jadi kita misalkan dari Solo mau ke Jakarta, berangkat jam 11 siang, zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, nanti sholatnya di Isya. Jadi di Isya nanti kita jamaah 4 sholat ini. Ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya Isya. Ya. Masih mending yang mau mikiri walaupun salah ini ya. Ada yang enggak mikir sama sekali, mau sholat apa enggak sholat apa urusannya sih? Lagi repot. Ya, lagi repot. Enggak sholat itu lagi repot. Kenapa? Karena sholat ngerepoti. Ya, artinya apa? Dia enggak biasa sholat, jadi sholat ngerepoti bagi dia. Seperti itu. Jadi ahkamu safar, ahkamu sholat bistafar, ini butuh dipelajari. Baik. Kemudian yang ke-6, ini mukhtalaf. Ada perselisihan, ada pro dan kontra. Apa di antaranya? Sutratul aurah ma'al qudrah bisyai'in la yasiful basyarah. Ini bukan, tak kira sutrah tadi. Lah, ini mufakat, mujma. Yaitu menutupi aurat. Sekilas tadi tak kira sutrah maksudnya, sutrah untuk sholat. Menutupi aurat bersamaan dengan kemampuan dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit. Masuk di situ nanti mubantol, celana yang ketat. Jadi, kata para ulama, yang dimaksud menutup aurat itu tidak hanya menutup kulit. Tidak seperti yang dipahami oleh keumuman kita dulu. Kita tidak usah menyalahkan muslimin terus. Tidak seperti yang kita pahami dulu. Yang dimaksudkan dengan nutup aurat itu kalau kulitnya tertutup, walaupun ketat, ya, walaupun ketat sekali. Yang penting kulitnya tertutup jadi menutup aurat. Itu salah. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, itulah yang ada pada kaum muslimin. Kalau kita saksikan dari para ummahatnya, bukan ummahat salam, ummahat umum, kaum muslimin ibu-ibunya, ya, bagaimana pakaian mereka ketat-ketat, walaupun pakai jilbab, itu artinya apa? Pemahaman mereka menutup aurat itu ya nutup kulit ini loh. Kalau kulit tertutup, ya auratnya tertutup, walaupun membentuk semuanya. Ya, lekukan-lekukan tubuhnya terbentuk dengan apa? Pakaiannya. Itu anggapan mereka sudah tertutup auratnya, kenapa sudah pakai pakaian? Dan pemahaman seperti itu pemahaman yang khata, salah. Yang diinginkan menutup aurat tidak hanya menutup kulit, tetapi betul-betul menutup ya, lekukan-lekukan tubuh, potongan-potongan tubuh tertutup. Sehingga para ulama sampai-sampai mengatakan celana yang ketat, lepis, model seperti itu, atau celana safari biasa, kemudian cuma pakai atasan kaos, itu hukumnya makruh. Dipakai buat sholat. Sah sholatnya, tetapi makruh. Kenapa? Yasiful aurah. Masih mensifatkan auratnya. Bentuk-bentuk auratnya tersifatnya. Walaupun kulitnya ditutup. Tertutupi dengan celana tadi. Mulai dari bentuk pantatnya, mungkin bagi laki-laki, karena celananya apa ketat banget terlihat. Ya, bentuk-bentuknya. Ini makruh. Apalagi wanita. Baik. Maka paling tidaknya bagi ikhwah semuanya, paling tidaknya sholat itu pakai sarung lah. Ya. Jangan sampai cuma celana sama sporot, celana sama koko. Ya lumayan masih mau sholat, tetapi mbok ya diperbaiki lagi. Terkadang kita melihat sebagian, entah dari kalangan kita atau tetangga sebelah, itu sholat cuma pakai celana sama kadang sporot atau baju berkerah. Ya. Dilihat dari sisi etika masyarakat, kira-kira orang yang sholat pakai sarung dengan dia sopan mana? Jelas sopan pakai sarung. Paling tidaknya. Toh kalau misalkan kita tidak ada sarung, gamis sudah bagus. Ya, celana tutupi dengan gamis sampai bawah. Paha apa sampai di bawah lutut. Lumayan bagus. Apalagi kalau aksesorisnya ditambahi yang komplit. Sarung ya pakai, gamis ya pakai, pecinya bagus, wangi, seger, enak. Ya, jangan sembarangan sholat. Ya. Habis dari lari-lari pagi, peringatan rojos masuk wudhu sholat, baunya enggak. Yang penting sholat. Jangan, ganggu. Ya, paling enggak yang rapi, yang bagus. Ya, walaupun enggak tampan, tapi pakaiannya rapi. Enggak suruh tampan dulu, enggak. Yang penting pakaiannya rapi. Ya, kita pas-pasan semuanya, hitam-hitam, jelek-jelek. Nah, yang penting rapi. Baik. Jadi pakaian-pakaian yang tidak menampakkan apa? Aurat kita. Artinya menampakkan di sini enggak hanya terlihat kulitnya, tapi juga apa? Menutupi lekukan-lekukan tubuh. Ma'al kudroh. Dengan tentunya diiringi kemampuan. Kalau tidak mampu bagaimana lagi? Sampai di dalam salah satu kitab para ulama, kalau tidak salah Syekh Utsaimin sendiri, dalam kitabnya Mumti, sampai mempermisalkan bagaimana sholatnya orang-orang yang mereka tidak berpakaian. Ya, wallahu alam seperti apa kejadiannya kelak. Cuma beliau sedang mengumpamakan saja. Misalkan 5 orang semua laki-laki tidak punya pakaian. Ya, kalaupun itu pakaian misalkan betul-betul minim. Apakah imamnya di depan atau di mana? Ya, punya imam dia telanjang, kita juga telanjang kan lucu ini. Terus bagaimana ini? Sebagian mengatakan kalau demikian keadaannya imamnya di tengah. Ya, kalau semuanya misalkan telanjang semuanya karena betul-betul enggak bisa berpakaian, ya karena darurat betul-betul, ya kalaupun harus sholat jemaah, maka imamnya di tengah. Biar sama-sama enggak ngelihat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Intinya yang keenam di antara perkara yang diperhatikan dalam sholat adalah penampilan kita. Khudu zinatakum inda kulli sholat atau inda kulli masajid. Ambil perhiasan kalian ya di setiap kalian hendak pergi ke masjid. Baik. Liqaulihi ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Wa auratul rajulul baligh ma baina surrah wa rukbah. Nah, kemudian beliau sekarang membahas masalah aurat. Auratnya laki-laki itu yang selayaknya tertutup ketika salat dari mana sampai mana? Baina surrah wa rukab atau rukbah, ya pusar dan dengkul lutut itu tertutup, jadi pusarnya tertutup sampai dengkul, artinya apa? Bawah dengkul berarti itu minimalnya, itu aurat yang mukhaffafah. Kalau yang mughalladah ya kubul dan dubur, itu yang mughalladah, aurat besar, ada aurat kecil, ada aurat besar. Paling minimnya jika kita berpakaian, tidak punya pakaian, yang tertutup adalah perut dan sampai apa? Lutut bawah. Sehingga kalau kita saksikan orang yang umroh, ya, sampai mana mereka melilitkan baju umrohnya? Sampai di sini. Sampai paling tidak apa? Perutnya. Ya. Sampai perutnya. Tertutup. Jadi bukan di bawah pusar. Kalau kita kan biasa sarungan di bawah pusar ya. Jangan sampai dicopot semuanya kemudian duduk di depan rumah pusarnya kelihatan misalkan. Itu aurat pusarnya itu. ya. Seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, idza sallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahaf bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Nabi berkata kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, jika kamu salat di satu baju, hanya kamu punya pakai satu baju, punya satu ya, dan tidak punya yang lain. Contoh misalkan seperti baju ihram, cuma punya satu itu kamu. Jika baju itu luas, maka lilitkan semua ya, dari tubuhmu ke bawah sampai ya badanmu, lilitkan semuanya. Biar tertutup. Wa in kana dhayyiqa, tetapi kalau baju, apa, kainmu itu sempit, fatazir bihi, pakai untuk sarungan. Kalau kita ya sarungan lah biar dipahami. Jadi cuma kita lilitkan antara pusar kita sampai apa? Sampai lutut. Pakai kemudian sholat, boleh. Itu kalau memang gak punya pakaian. Wal aula wal afdal an yaj'ala ala atikihi syai'an minathiyab. Tetapi yang lebih utama, kalau kita punya sesuatu dari pakaian-pakaian kita, yang memakai atasan, sarungnya dipakai, atasannya dipakai. Jangan telanjang dada maksudnya. Masa ia ke masjid cuma pakai sirwal, dinaikkan sampai tutup pusatnya ketutupan, kemudian sholat. Ini kan boleh. Nah ini, gimana ini memahami hadisnya seperti itu? Bubar semuanya jamaahnya, nyangka antum gila. Ya, ini orang majnun jenggotan lagi. Ini aliran apa lagi ini? Nah, majinya di mana itu? Al-Furqan depannya Dewi Sri. Bahaya kena semua kita. Gara-gara salah paham tadi. Itu maksudnya kalau betul-betul kepepet. Pet. Ya. Sholat saja di rumah sendiri kalau enggak punya ini. Nah, bukan berarti membolehkan. Ini kata beliau, misalkan betul-betul ya keadaan darurat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa ar-rajul an yusalli fi thawb laisa ala atiki minhu syai. Nabi pernah melarang seorang laki-laki salat di bajunya yang tidak ada kain di apa? Bahunya. Artinya tidak pakai atasan. Artinya tidak pakai atasan. Mungkin ini jika dalam keadaan kita lapang, pakaian banyak. Wal mar'ah, nah sekarang wanita. Sebenarnya masalah aurat itu ada pembahasan khusus. Aurat sampai mana? Nanti aurat ini sampai mana, ini dengan itu sampai mana, itu ada. Tapi karena di sini kita bahas masalah sholat, kita cukupkan di sini saja sholat. Wal mar'atu kulluha aurat, adapun wanita semuanya aurat. Wanita semuanya aurat, tidak terkecuali. Illa wajhuha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau untuk wanita ya pakaian sholat yang ada insya Allah tercukupi, seperti mukena. Ya mukena tapi tertutupi kakinya juga, bukan mukena sebetis. Mukena yang ma'ruf lah, mukena yang ma'ruf itu tercukupi. Jika di rumah tentunya, bukan di masjid. Kecuali wajah dan kaf, ini kaf namanya, telapak tangan. Ini boleh terlihat. Illa idza shallat amamal ajanib, kecuali jika mereka sholat bersama yang lain yang bukan mahram, seperti di masjid umum. Ya, di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan, campur. Maka di situ tertutup semuanya, hatta wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tapi kalau dia sholat sendirian di rumah, ya wajahnya terbuka, telapak tangannya terbuka. Pakai mukena-mukena biasa, boleh. Ghairul maharim fa'ina tughati kulla syai. Karena jika ada orang-orang yang bukan mahramnya, dia tutupi semua. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu awrah wanita itu semuanya aurat. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sah salatnya seorang yang sudah haid, sudah balig maksudnya, kecuali dengan khimar. Khimar itu kerudung. Baik. Masih ada 3 syarat, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan, Ustaz, ada seorang di masa mudanya tidak pernah sholat wajib dan sewaktu sudah tua dia bertaubat dan selalu mengerjakan sholat wajib. Ini bukan hanya ada, banyak. Rata-rata sholatnya nunggu tua. Sebagai penebus penyesalannya, setiap selesai sholat wajib dia selalu mengqadha sholatnya yang telah luput. Contoh, setelah jamaah sholat duhur selesai, dia kemudian bangkit lagi sholat 4 rakaat. Baik, ila akhirih. Wallahu ta'ala alam shawab. Jika tadinya dia sholat, dia tidak sholat di masa mudanya, sementara dia tahu kewajiban sholat, ya, sebagian para ulama, seingat ana, dia hanya disuruh bertaubat. Dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul menyesali, menangis, ya. Dan tidak ada baginya qadha. Ya, tidak ada baginya qadha. Tetapi memperbanyak sholat-sholat sunnah, diperbanyak. Ya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya. Adapun mengkodok dari awal, kita tidak mendapati kalam dari alul ilmi. Karena dosanya ini dosa yang besar. Artinya dosa itu kalau masih bisa ditebus, itu masih terasa ringan. Ya. Maka para ulama, dosa yang sangat sudah sangat besar itu intinya taubat saja sudah. Taubat yang betul-betul, taubat yang sebenar-benarnya menyesali, betul-betul menyesal. Ya, dan memperbanyak sholat sunnah. Adapun dikodok tiap hari, Allah alaman tidak tahu dalil tentang hal ini. Mohon nasihat Ustaz, apabila kita sholat berjamaah masbuk, kita masuk pada saat rukuk secara sempurna dan mendapatkan satu rakaat tersebut. Akan tetapi belum sempat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Maka apakah pada rakaat kedua kita disyaratkan untuk membacanya? Jazakallahu khair. Keadaan seorang makmum yang masbuk. Disampaikan di sini masalah ruku. Dia mendapati imam ruku. Ini ada pro dan kontra. Sebagian mengatakan itu tidak dianggap sebagai satu rokaat. Sebagian mengatakan itu satu rokaat. Kenapa mendapatkan ruku sempurna? Entah mana yang antum rojihkan sesuai dengan pendapat dari alul ilmi yang antum pegang, itu tidak masalah. Kalau anak pribadi, rukuk tidak dianggap satu rakaat pribadi. Tidak mengharuskan antum. Jangan anak rojihkan sendiri. Kalau antum menganggap itu satu rakaat, silahkan. Karena ada qaul di alul ilmi. Nah, di sini dia sempat menyampaikan sebuah pertanyaan, bagaimana dengan doa iftitah. Kenapa enggak yang ditanyakan Al-Fatihah? Padahal iftitah sama Al-Fatihah kewajiban mana? Rukunan mana? Nah, seperti itu. Intinya kalau Al-Fatihah saja, menurut anggapan dia ruku itu satu rakaat, sudah tidak lebih diperhitungkan. Wong Al-Fatihah saja gugur. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau Al-Fatihah saja tidak diperhitungkan, karena satu dapat ruku satu rakaat, apalagi yang lainnya. Sudah tidak ada masuk hitungan ini. Seperti itu. Artinya sudah tidak diperhitungkan, sudah kalau dia merojikan apa? Yang ruko itu dianggap satu apa? Rokaat. Kalau sendiri ya bangkit satu, tambah satu lagi, baca Al-Fatihah dan tidak perlu iftitah. Iftitah itu toh cuma ya bagian dari mustahabat, atau walaupun sebagian mengatakan dari wajib. Wajib. Bagaimana hukum sholat tanpa penutup kepala? Kurang afdol. Jadi kalau misalkan kita sholat sama-sama berjamaah, yang pakai tutup kepala dengan yang enggak, ya sedikit perbedaan pahala. Kenapa? Karena lebih indah, lebih bagus, lebih menghormati. Ya. Intinya apa? Perhiasan kita, pakaian kita untuk sholat sesuai dengan penghormatan kita dengan sholat tadi. Semakin kita menghormati orang yang akan kita temui, semakin kita akan berpakaian dengan baik. Bagaimana hukum sholat dengan celana kaos digulung? Sah sholatnya, tetapi makruh. Karena hukum isbal itu enggak hanya ketika sholat, tapi juga di luar sholat. Sah sholatnya insya Allah. Kaos digulung ini, celana dan kaos digulung gini. Celana juga kaosnya digulung gini. Celana juga digulung. Ya, taruhlah seperti itu. Sah, enggak masalah. Ya, cuma makruh. Sebagian mengatakan digulung seperti ini makruh hukumnya. Kaos digulung kayak gini. Karena tujuannya pasti biasanya apa? Gaya. Iya, Pak? Gini biar kayak keren lah. Keren-keren dikit. Kan keren kayak gini kelihatan sedikit ininya. Ya, tapi itu mah hukum-hukum labas lah. Mau digulung lah. Enggak apa-apa. Cuma biasanya orang seperti ini kan biasanya pengen nyombong gitu loh. Ya? Biasanya. Allah alam. Ini dibahas dalam kitab fikih juga tentang bagaimana hukum menggulung kaos seperti ini. Ya. Intinya Allah alam seingatana makruh saja. Kenapa hai'ah orang yang kibir sombong biasanya? Ya Bang Dasi, antum kalau gulung kayak gini ada kebutuhan enggak? Hah? Ngaku saja lo dulu. Ya antum gaya kan? Itu enggak jauh dari itu. Kalau ya. Intinya sih boleh-boleh saja. Ngapain ditanya-tanyakan? Hukum sholat Jumat waktu safar, tidak wajib. Safar gugur sholat. Sholat Jumatnya gugur. Tapi kalau mau Jumatan ya silahkan, tidak apa-apa. Pas mampir di masjid, Jumat ya Jumatan. Tapi kalau kita tidak mau Jumatan, ya pas adzan kita jangan di masjid. Ngopilah di luar dulu, kemudian kita masuk. Tidak apa-apa. Kenapa? Kalau kita mau menjamak, kata para ulama, tidak ada jamak Jumat dengan asar. Daripada kita masuk khilaf, mending kita ngopi dulu di luar, karena kita safar kok. Ke warteg atau ke padang makan, kenyang, setelah sudah selesai, kita baru sholat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, balik lagi. Daripada bingung, atau bingung, ya jamak enggak ya, jamak enggak ya, katanya enggak boleh Jumat dengan asar di jamak. Bingung enggak jadi sholat tentu. Safar. Kecuali kalau enggak safar. Apa Ustaz tolong nasihatkan al-kumat anak-anak tidak membuat gaduh saat taklim. Repot. Ya, umahnya juga gaduh. Enggak usah bawa anak besok. Ini nasihat semenjak 5 tahun yang lalu ini. Ya antum gak pernah ngerasain punya anak sih ya. Ini sudah punya anak belum yang ngomong? Kalau enggak, yang kecil-kecilnya besok yang bawa abahnya. Rame suntik kupingnya. Kira-kira nangis apa tambah rame? Berantem sama anaknya. Sama kan gaduh dia. Ya kayak gitu umah sama sebenarnya. Ya sesekali kalau pas taklim itu yang bawa abahnya. Kasihan umah. Taklim cuma seminggu sekali. Anak suruh bawa. Kadang-kadang antum ini zalim. Tapi pengennya benar sendiri. Wallahul a'lam bishawab.